Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Syarh Masailil Jahiliyah. Qala al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nawarin ila mustanadihi. Al-ihtijaj, berhujjah. Bima alaihi al-aqdamun, dengan para pendahulu. Duna nawarin, tanpa melihat. Ila mustanadihi, tanpa melihat dasarnya. Berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dasarnya. Ini termasuk karakter orang-orang jahiliyah. Jika sebelumnya mereka berhujjah dengan jumlah yang banyak tanpa melihat dalilnya, pada permasalahan ini mereka berhujjah dengan para pendahulu juga tanpa melihat dasarnya. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, al-mas'alatu as-sadisatu, masalah yang keenam. Al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berhujjah dengan para pendahulu. Qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala tentang ucapannya Fir'aun, fama balu al-qurunil ula, fama balu al-qurunil ula. Fir'aun mengatakan, maka bagaimanakah keadaan al-qurun, umat-umat al-ula, umat-umat dahulu. Ya, Fir'aun berhujjah dengan para pendahulu dalam menolak dakwanya Nabi Musa. Ayat 51 dari surat Thaha. Dalil yang kedua, wa qulihi ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidaklah mendengar bihadza, dengan hal ini yakni tidak mendengar dakwah ini, seruan ini, fi abainal awwalin, pada bapak-bapak kami yang terdahulu. Nah, dua ayat dijadikan sebagai dalil oleh penulis, dan ayatnya cukup pendek ini. Tolong dihafalkan kelas 1 ya, ditandai tugas dihafal ayatnya pendek. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asyarhu, penjelasan, ai idza ja'atuhumur rusulu, apabila datang kepada mereka para rasul, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, ihtajju bi abaihim, mereka berhujjah dengan bapak-bapak dan nenek moyang mereka, dengan para pendahulu mereka, menolak kebenaran dengan berhujjah, dengan menggunakan hujjah berupa keadaan nenek moyang mereka yang tidak berjalan di atas al-haq yang datang itu. Fa inna Musa alaihi salam, karena Nabi Musa AS lamma da'a Fir'auna ilal iman, ketika beliau menyeru, mendakwahi Fir'aun kepada keimanan, ihtajja Fir'aunu bima alaihi al-awwalu, Fir'aun berhujjah dengan keadaan al-awwalu, para pendahulu. Qala sama balun qurunil ula, Fir'aun mengatakan, bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu. Kata Syekh Fauzan Habibullah menjelaskan ayat ini, yuridu Fir'aun menginginkan an yahtajja bima alaihi al-qurunul ula, berhujjah dengan keadaan al-qurun, umat-umat terdahulu. Ila enam allati sabaqathu, yang mendahului Fir'aun, domir ha kembali kepada Fir'aun, minal kafarah, yang mendahului Fir'aun. Siapa yang mendahului Fir'aun? Orang-orang kafir sebelumnya. Wa hadhihi hujjatun batilatun, dan ini adalah hujjah yang batil. Wa hiya hujjatun jahiliyatun, dan dia merupakan hujjah jahiliyah. Ini satu contoh ya ucapan Fir'aun. Contoh yang lain, wa kama qala qaum Nuh, dan sebagaimana pula ucapan kaumnya Nabi Nuh, lamma da'ahum ila Allah, ketika Nabi Nuh menyeru mereka, mengajak mereka ila Allah, kepada Allah, qalu ma hadza illa basharun mithlukum, kaumnya Nabi Nuh mengatakan tidaklah orang ini illa basharun mithlukum, melainkan manusia seperti kalian. Yuridu, dia menginginkan an yatafaddala alaikum, lebih tinggi atas kalian. Walau syaa Allah, dan seandainya Allah menghendaki, la anzala malaikatan, tentu Allah akan menurunkan malaikat. Tentu Allah akan mengutus malaikat. Ya. Sama-sama manusia, ngapain kami beriman? Ini kata mereka. Seandainya malaikat yang datang mendakwahi kami, kami akan menerima dakwah. Ini manusia biasa seperti kita. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh memiliki tendensi. Mereka menuduh Nabi Nuh tendensius dalam dakwahnya. Hanya ingin menjadi orang yang lebih tinggi daripada kalian. Mengapa Allah tidak mengutus malaikat saja? Ini kata mereka. Kemudian lanjutan, ma'asami Nabi Hada. Ya, kata kaumnya Nabi Nuh, kami tidak mendengar bihada tentang ini, yakni tentang dakwah ini, tentang seruan ini, fi aba'inal awwalin, pada bapak-bapak kami yang terdahulu. Surah Al-Mu'minun ayat 24. Nah, jadi sudah dua contoh ya, bagaimana orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir berhujjah dengan para pendahulu, Fir'aun. Kemudian sebelum Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh. Faqabalu da'wata nabiyillahi Nuhin, maka mereka menghadapi dakwahnya Nabiullah Nuh, bima alaihi aba'uhum, dengan keadaan bapak-bapak mereka, ala annahu haqqun, bahwa itu adalah suatu kebenaran. Wa anna ma ja'a bihi Nuh, dan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh batil. Nah, ini keadaan orang-orang jahiliyah berhujjah dengan para pendahulu. Mengapa mereka menganggap dakwahnya Nabi Nuh batil? Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhu, karena dakwahnya Nabi Nuh menyelisihi keadaan nenek moyang mereka. Jadi dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan al-haq. Itu dua contoh. Contoh berikutnya, wa kuffar Quraisy, demikian pula orang-orang kafir dari suku Quraisy, yaquluna, mereka mengatakan, ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar tentang ini, yakni tentang dakwah ini, fil millatil akhirati, pada agama yang terakhir, in hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini melainkan dusta yang diada-adakan. Nah, jadi menilai dakwah Nabi alaihissalatu wassalam ya dengan keadaan al-millah al-akhirah, ajaran nenek moyang mereka. Aima sami'na bihadza. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, ayat ke-7 dari surat Shad. Makna ma sami'na bihadza yakni allazi ja'a bihi Muhammadun. Jadi dhamir isyarat hadza kembali kepada dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Kami tidak pernah mendengar tentang dakwah yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Fil millatil akhirah millati abaihim, millah agama, ajaran nenek moyang mereka, bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Wa ajdadihim, in hadza illa ikhtilaqun. Ikhtilaqun artinya kadzibun. Tidaklah ini melainkan suatu kedustaan yang diada-adakan. Ini kata mereka. Fahum wasafu bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzibun. Maka mereka menyifati apa yang dibawa oleh ar-rasul bahwa itu adalah suatu kedustaan. Limada? Mengapa? Li'annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'uhu. Karena dakwah Nabi menyelisihi keadaan bapak-bapak mereka, ajaran nenek moyang mereka. Apa ajaran nenek moyang mereka? Wa huwa ibadatul awsan, yaitu peribadatan kepada patung-patung berhala. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail, dan mereka tidak merujuk kepada agama bapak mereka yaitu Ibrahim dan Ismail. Nah, seandainya mereka benar, jujur dalam pengakuan mereka mengikuti ajaran bapak dan nenek moyang mereka, semestinya mereka mengikuti millahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, millatul tauhid al-hanifiyah. Apa millahnya Nabi Ibrahim? Sudah antum pelajari pada pelajaran apa? Al-Hanifiyah. Al-Qaid Al-Arba'ah. Seandainya mereka jujur. Tapi mereka mengatakan fil millatil akhirah, millah yang terdekat, yaitu millahnya Abdul Muttalib, penyembahan kepada patung-patung berhala. Barajau ila makana alaihi aba'uhum qariban. Bahkan mereka merujuk kepada ajaran bapak-bapak mereka qariban, yang terdekat. Wahum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkah min kuffar Quraisyin. Yaitu bapak-bapak dan nenek moyang mereka yang ada di Makkah, min kuffar Quraisyin, dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ya, jadi sudah berapa contoh? Hah? Fir'aun berhujjah dengan para pendahulu. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, lalu kuffar Quraisy. Fahadhihi sunnatul kuffar, maka inilah sunnah jalannya orang-orang kafir. Fahadhihi sunnatul jahiliyah, dan ini adalah jalannya orang-orang jahiliyah. An yahtajju biman sabaqahum minal umam, yaitu mereka berhujjah dengan orang-orang yang mendahului mereka dari umat-umat terdahulu. Berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat benar atau tidak, hak atau batil. Ini masalahnya. Menutup mata ya dari hal itu. Nah, ini ada kaitannya pula dengan taklid al-a'ma yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas. Taklid buta. Wal wajib 'alal 'uqala, dan yang wajib atas orang-orang yang berakal, an yanzuru ma ma'ar rusul, agar memperhatikan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum, lalu membandingkan antara apa yang dibawa oleh para rasul dengan ajaran nenek moyang mereka. Lihat tabihalahumul haqqu minal batil. Tujuan muqaranah ini, tujuan perbandingan ini agar menjadi jelas bagi mereka al-haq dari kebatilan. Amma ighlaqul bab. Nah, ini masalahnya di sini. Adapun menutup pintu ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Yaquluna ma naqbalu illa ma 'alaihi abauna. Mereka mengatakan, kami tidak menerima kecuali ajaran bapak-bapak dan nenek moyang kami. Wala naqbalu ma yukhalifu, dan kami tidak menerima sesuatu yang menyelisihinya. Bagaimana ucapan seperti ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, fahada laysa min sya'nil uqala. Maka ini bukan keadaan orang-orang yang berakal. Orang yang menggunakan akal sehatnya tidak seperti ini. Ya, tidak tertutup tapi terbuka. Nah, fadlan alilladzina yuriduna najata lianfusih. Terlebih keadaan orang-orang yang menginginkan keselamatan untuk diri-diri mereka. Mereka tidak akan ya menutup pintu atas diri-diri mereka. Mereka akan terbuka, membuka pikiran atau akal sehat mereka untuk berpikir, bandingkan. Jangan sampai sikap fanatik mendominasi atau mengalahkan mereka. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini jika dikaitkan dengan permasalahan ini. Apa permasalahan ini? Berhujjah dengan para pendahulu. Wal ana ubadul quburi, dan sekarang yakni di zaman kita, para penyembah kuburan, idza nuhu an ibadatil qubur, jika mereka dilarang menyembah kuburan. Qalu, mereka mengatakan, hadza alaihil baladul fulaniyu, tradisi ini telah dilakukan sejak dulu di negeri ini. Apa kata mereka? Tradisi ini telah dilakukan sejak dulu di negeri ini. Sama kan dengan ucapan Fir'aun, dengan ucapan kaumnya Nabi Nuh, dengan ucapan kufar Quraisy, berhujjah dengan para pendahulu. Sejak dulu ya di negeri ini tradisi ini telah dilakukan. Wa alaihil jama'atul fulaniyah, dan telah dilakukan oleh jamaah di negeri ini. Wa alaihi qurunun mabat, telah berlangsung lama. Berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dasar. Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang lain, wa ashabul mawalid, orang-orang yang biasa merayakan maulid, merayakan acara maulid Nabi. Idza nuhu, jika mereka dilarang, qila lahum, dikatakan kepada mereka, hadza bid'atun, maulid hukumnya bid'ah. Qalu, mereka akan mengatakan, hadza syai'un ma'mulun bihi qablana, ini adalah sesuatu yang telah dilakukan sebelum kita. Berhujjah dengan pendahulu. Walau kana batilan ma'amiluhu, kata mereka, seandainya merayakan acara maulid adalah perkara yang batil, tentu orang-orang sebelum kita tidak akan mengamalkannya. Berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dasarnya. Bagaimana perkara ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha ihtijaju ahlil jahiliyah, dan ini adalah hujjahnya orang-orang jahiliyah. Falaisal ibratu bima alaihna, sekarang bantahan atas hujjah ini. falaisal ibratu bima alaihin nas, maka tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur keadaan orang-orang manusia. Sebelah sana sibuk sendiri, perhatikan ada majelis nanti disuruh duduk di depan, perhatikan bukunya ya, bagaimana cara membacanya, apa terjemahannya, jika tidak ditahu terjemahannya tulis di atasnya. Begitu cara belajar ya, dari awal. Orang tidak bisa langsung pintar. Nah, kalau antum serius dari sekarang memperhatikan cara membaca kalimat-kalimat, istilahnya orang kita gundul. Kenapa gundul? Tidak ada harokatnya, masalahnya antum ada harokatnya. Ya, minimal tahu i'rabnya, tahu maknanya. Kalau tidak ditahu, ditulis. Ya, jangan ribut belakang. Jadi falaisal ibratu bima alaihi nas, tidak bisa dijadikan sebagai ibrah, tolak ukur dalam mengetahui kebenaran adalah keadaan manusia, orang-orang banyak. Tak bisa. Wa innamal ibratu bima jaa bihi ar-rasul, hanyalah sesungguhnya yang menjadi tolak ukur adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahyu. Ya, kalau wahyu pasti benar. Tidak boleh diragukan sedikit pun. Jika ada seorang yang mengaku muslim meragukan wahyu, kebenaran wahyu, maka diragukan. Atau dikatakan dia tidak beriman. Adapun ma'alihin nas, ajaran, keadaan orang-orang banyak, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Mengapa? Syekh menjelaskan alasannya. Li'annan nasa yuhti'una wa yusibu. Karena orang-orang itu bisa saja salah, bisa saja benar. Tidak dijamin kebenaran. Adapun ma'ja'a bihir rasul, apa yang dibawa oleh rasul berupa wahyu, pasti benar. Sehingga itulah yang harus dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, lakin majadir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa sawabun qat'an. Adapun yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam fahuwa sawabun, maka itu pasti benar. Sawabun qat'an. Wal wajibu ittiba'uhu, dan yang wajib adalah mengikutinya. Wallahu lam yakilna ila abaina, dan Allah tidak mewakilkan kita kepada bapak-bapak kita. Wa ajdadina, tidak pula kepada nenek moyang kita. Walau kana allazi indal aba wal ajdad yakfi mahtajna ila ar-rusul. Seandainya allazi indal aba, ajaran bapak-bapak kita atau nenek moyang kita, yakfi, mencukupi. Seandainya itu mencukupi, mahtajna ila rasul, tentu kita tidak butuh lagi kepada para rasul. Seandainya itu mencukupi, tentu kita tidak butuh lagi kepada rasul. Tentu Allah tidak akan mengutus lagi para rasul untuk mendakwahi umat manusia. Difahami? Ketika Allah mengutus para nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia, menunjukkan ya, kita tidak boleh mencukupkan dengan apa yang ada pada bapak-bapak dan nenek moyang. Nah, apalagi jika itu adalah suatu kesalahan. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah wahyu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Baik, ini dua fenomena yang ada ya. Ubadul kubur dan ashab al-mawalid. Ya, apa artinya ashab mawalid? Orang-orang yang merayakan acara maulid. Contoh yang ketiga, fenomena yang ketiga yang ada di zaman kita, wahakadah sufiyatu, demikian pula orang-orang sufiya ahli tasawuf. Yaquluna, mereka mengatakan, ahwaluna takfi anittiba'ir rasul, keadaan kami mencukupi dari mengikuti Rasul. Walana ahwal. Kami memiliki ahwal, keadaan-keadaan tertentu. Walana ittisalun ma Allah. Kami memiliki hubungan bersama Allah. Ya. Nah. Wala akhudhu anillahi mubasharatan. Ya, ini ketongkakan mereka, kesombongan mereka. Mereka mengatakan kami mengambil dari Allah langsung. Sombongnya luar binasa. Ya kan? Mereka tidak butuh perantara berupa nabi dan rasul. Kami bisa mengambil langsung dari Allah yang maha hidup dan tidak mati. Adapun kalian ahlus sunnah mengambil ilmu dari para perawi hadis yang sudah mati. Ya, ini kecongkakan mereka. Kata mereka, ahlus sunnah ya'khudhuna dinahum an amwatin ya'nuna rijalah sanad. Sementara ahlus sunnah mengambil agama mereka dari orang-orang yang sudah mati. Siapa yang dimaksud? Para perawi sanad hadis, para perawi yang meriwayatkan hadis. Amma nahnu, adapun kami, kata mereka, fana'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamutu, maka kami mengambil agama kami dari yang maha hidup tidak akan mati, yaitu Allah. Jadi lebih mulia siapa, lebih afdol siapa, mengambil ilmu dari yang maha hidup atau dari orang-orang yang mati? Ya. Mereka sampai kepada kesimpulan, kami tasawuf lebih mulia daripada kalian ahlus sunnah. Nah, ini kekufuran yang nyata. Ya. Kekufuran yang nyata. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan wasilah. Wasilah para nabi dan rasul. Faham? Kullu abwabin masduda. Semua pintu-pintu yang bisa menyampaikan. Semua pintu-pintu dan jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Semuanya tertutup kecuali pintu dan jalannya para nabi dan rasul. Jika ada orang yang mengklaim, mengambil langsung dari Allah, maka itu adalah klaim yang dusta. Itu adalah kesesatan yang nyata. Lalu mereka mengatakan, wa yaquluna ar-rusul innama yahtajuhum al-awam. Ya. Para rasul mereka dibutuhkan oleh al-awam, orang-orang awam. Ammal khawas, adapun orang-orang khusus, fa haula ilaisu bihajatin ila ar-rusul, kata mereka. Orang-orang ini tidak butuh kepada rasul. Jadi mereka membagi manusia itu menjadi dua bagian secara garis besar, ya. Ada awam, ada khawas. Mengapa mereka tidak butuh pada rasul, orang-orang khusus itu? Li'annahum wasalu ilallah, karena mereka katanya telah sampai kepada Allah. Ini kata mereka. Ini adalah, ya, kedustaan yang nyata. Kata mereka, wasalu ilallah, orang-orang khusus itu telah sampai kepada Allah. Wa'arafu, dan mereka telah mengenal, yakni telah sampai kepada derajat ma'rifah. Ya, jadi pembagian agama menurut tasawuf itu berbeda dengan menurut ahlus sunnah wal jamaah. Pembagian agama menurut ahlus sunnah, apa yang antum pelajari dalam kitab usul salasah? Apa yang pertama? Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Ya. Adapun mereka, syariat, hakikat, ma'rifat. Ya. Kalau sudah sampai kepada ma'rifat, tidak butuh syariat. Tidak butuh sholat. Tidak butuh puasa, tidak butuh zakat. Itu hanya kulit. Yang penting isinya. Kalau antum makan kacang, ini logikanya mereka, ya. Ini syubhatnya. Kalau antum makan kacang, antum makan kulitnya atau makan isinya? Makan isinya, kulitnya dibuang. kamu sudah dapat isinya. Ngapain kita makan kulitnya? Kata mereka. Padahal kulit tanpa kacang tidak terbalik. Kacang tanpa kulit nggak bisa jadi kacang, kan begitu? Ya. Kacang itu butuh kulit untuk membungkusnya, ya kan? Barakallahu fikum. Ini kata mereka. Walaisu bihajatin ila rasul. Mereka telah mencapai derajat ma'rifah sehingga tidak butuh lagi kepada para rasul. Hakadha yaqulu lahumus syaitan. Demikianlah yang dikatakan oleh setan kepada mereka. Nah, jadi ini termasuk tazyin. Ya, zayyana lahumus syaitan. Setan membuat indah bagi mereka pandangan ini. Bisa-bisanya ya, mengambil langsung dari Allah tanpa melalui perantaraan para nabi dan rasul. Nah, itu adalah ajaran dan bisikan setan. Adapun kita, kita memiliki ya kaidah dan pengetahuan bahwa untuk sampai kepada Allah kita butuh bimbingan nabi dan rasul. Kita butuh kitab suci yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, difahami yang membimbing umat manusia kepada jalan yang lurus. Wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan inna ashabat turqi la yahtajuna ilar rusul, la yahtajuna lir rusul. Bahwa para pengikut tarekat-tarekat at-turuq itu, turuk secara lafaz jamak dari thariqun, jalan ya, jangan sampai antum memahami jalan-jalan, jalan-jalan umum, tidak. Jadi menerjemahkan, memahami suatu ucapan itu harus melihat siap dan lihat konteks sebelum dan setelah kalimat. Konteksnya sekarang membahas apa ini? Tasawuf. Tasawuf berarti menerjemahkan turuk di sini apa? Tarekat. Tarekat. Jangan diterjemahkan jalan-jalan, jalan umum. Ashabut turuk yakni apa? Para pengikut tarekat-tarekat sufiah. Mereka tidak butuh kepada para rasul, ya subhanallah. Mengapa? Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, karena mereka mengambil dari Allah langsung. Ini adalah kekufuran yang nyata, kekufuran yang besar, lebih besar daripada kekufuran Yahudi dan Nasara. Ya. Jadi gulatus sufiyah, kaum ekstrim dari kalangan ahli tasawuf, mereka lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Mereka mengucapkan kekufuran-kekufuran yang tidak diucapkan dan diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Wahada min dinil jahiliyah, dan ini termasuk agamanya, ajarannya orang-orang jahiliyah. Wal waqai'u kathiratun min hadhan naw, dan realita lebih banyak dari semacam ini. Wal waqai' kathirah. Nah, realita semacam ini sangat banyak. Cukup kita menyebutkan tiga tadi. Apa? Ashabul kubur, ubadul kubur, yang kedua ashabul mawalik, yang ketiga as-sufiyah. Nah, wa illa realitas semacam ini sangat banyak. Baik. Selesai masalah yang ke-6, kita masuk ke masalah yang ke-7. Qala al-istidlalu bima 'alaihi ahlul quwa bi annahu huwal haqq. Berdalil bahwa kebenaran ada pada orang yang kuat. Ini semua karakter orang-orang jahiliyah. Jika sebelumnya berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dasarnya, sekarang masalah yang ke-7 ini mereka berdalil bahwa kebenaran ada pada orang yang kuat. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu sabi'ah al-istidlalu biqaumin u'tuquan. Mereka berdalil dengan kaum yang diberikan kekuatan fil afhami dalam hal pemahaman, wal a'mal dalam hal amalan-amalan, ya, dalam hal bekerja, ya, kekuatan dalam hal pemahaman, kekuatan dalam hal bekerja, pekerjaan. Fil mulki wal mal, demikian pula kekuatan yang dimiliki berupa al-mulk, kerajaan, wal-mal, harta, wal-jah, dan kedudukan. Faraddallahu bidzalika, faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala, maka Allah membantah itu dengan firman-Nya, walaqad makkannahum, dan sungguh kami telah meneguhkan mereka, fima immakkannakum fihi, pada ma, yani alladhi, enam, fi ma immakkannakum fi, pada hal-hal yang kami tidak meneguhkan kalian padanya, pada hal-hal yang kami tidak meneguhkan kalian padanya. Wa qawlihi, dan juga Allah membantah mereka dengan firman-Nya, wa kanu min qablu yastaftihuna, dan adalah mereka sebelumnya yastaftihuna, memohon. Memohon apa? Memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan, al-fath. Yastaftihun dari kata al-fath, talabul fath, memohon mendapat kemenangan, yakni memohon kedatangan Nabi terakhir untuk mendapat kemenangan. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Alalladzina kafaru, kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala Nabi itu telah datang kepada mereka, ma'arofu, ja'ahum ma'arofu, sesuatu yang mereka kenal sebelumnya, ya, sifat-sifat Nabi disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kafaru bih, maka mereka mengingkarinya. Sebelumnya sangat berharap dan meminta-minta, ya, berharap agar datang Nabi supaya mereka bisa berperang bersama Nabi itu sehingga mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Tatkala datang Nabi itu yang mereka kenal sifat-sifatnya melalui apa yang mereka baca dari kitab Taurat dan Injil, ya, mereka mengingkari. Mengapa? Karena bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Demikian pula Allah membantah mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 146, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, yakni Nabi alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Artinya pengenalan ma'rifah tamah, pengenalan yang sempurna, sebagaimana bapak mengenal anaknya. Dia akan mengenal dengan baik anaknya. Misalkan ada anak-anak, sekelompok anak-anak bermain di situ, dia akan mengenal, ini anak saya. Ya, adakah bapak yang salah mengenal anaknya? Saya pulang, pulang. Ih, salah ambil anak. Anaknya orang ini bawa pulang. Enggak ada yang seperti itu. Bapak itu mengenal anaknya dengan sangat sempurna. Nah, pengenalan mereka terhadap Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana sempurnanya pengenalan bapak kepada anaknya. Tidak ada, ya, keraguan sedikit pun. Nah, tidak ada kerancuan sedikit pun. Namun karena sifat hasad, mereka menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Nah, kita lanjut sedikit lagi, ya. Wala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah syarhu min masail al-jahiliyah annahum yastadilluna anna ma kana 'alaihi al-aqwiya, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah bahwa mereka berdalil anna ma kana 'alaihi al-aqwiya, bahwa keadaan orang-orang yang kuat minan nas, dari kalangan manusia, washabil jah, dan orang-orang yang memiliki kedudukan, washabi az-zaka dan orang-orang yang memiliki kepintaran, annahu huwal haq, itulah kebenaran. Ya, jadi melihat ini kuat. Ya, kuat teknologinya, kuat industrinya, kuat militernya, ya. Punya kedudukan, orang-orang pintar di sana. Itulah kebenaran. Nah, ini jahiliyah seperti ini. Fa'ala huwa dhabitu 'indahum li ma'rifatil haq. Inilah dhabit, kriteria di sisi mereka dalam mengenal kebenaran, dalam mengetahui kebenaran. Dilihat siapa yang kuat berarti dia yang benar, siapa yang pintar dia yang benar. Annahum yanzuruna fin nas, yaitu mereka melihat keadaan manusia. Famakana 'alaihi ahlul quwwah, maka apa yang orang-orang kuat berada di atasnya, wal mal, orang-orang yang memiliki harta, wat taraf, orang-orang yang memiliki at taraf, kekayaan, ya, wal jah, orang-orang yang memiliki kedudukan, i'tabaruhu huwal haq, mereka menganggap itulah kebenaran. Sebaliknya, wa makana 'alaihi du'afa, dan orang-orang yang lemah, fuqara, orang-orang yang miskin, ya, tabirunahu batilan, apa yang mereka berada di atasnya adalah suatu kebatilan. Hadhihi halatu ahli jahiliyah, inilah keadaan orang-orang jahiliyah. Wa hadha dhabitu batilun, sekarang bantahannya. Syekh mengatakan, dan kriteria ini batil. Fa inna Allah azza wa jal, karena sungguhnya Allah akhbaro anil umam, mengkhabarkan tentang umat-umat as-sabiqah, yang terdahulu, al-kafirah, umat-umat yang kafir, annaha kanat ala quwwatin, bahwa mereka memiliki kekuatan, wa annaha kanat ala sarwatin, bahwa mereka memiliki kekayaan, fi ayatin kathirah, pada banyak ayat dalam Al-Quran, wa annahum ahlu jahil, dan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa indahum zaka'un wa afhamun, mereka memiliki kepintaran dan pemahaman yang baik. Zaka'un wa afham, kepintaran, kecerdasan. Lakin mana fa'ahum zalika, akan tetapi hal-hal itu semua tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, kekuatan, kekayaan, kedudukan, kepintaran, itu semua tidak bermanfaat untuk mereka. Bal kanu alal batil, bahkan mereka dinyatakan berada di atas kebatilan. Nah, jadi tidak boleh menjadikan hal-hal ini sebagai tolak ukur dalam mengenal kebenaran. Waqad dzakara Allahu hadza fi ayatin katsirah, dan Allah telah menyebutkan hal ini pada banyak ayat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah ta'ala, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang jelas. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, lil ladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman, Ayyul fariqaini, kelompok manakah dari dua kelompok, khairun maqaman, yang lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu nadiyan, dan lebih elok tempat pertemuannya. Coba dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, disampaikan kepada mereka al-haq, mereka mengatakan, tunggu dulu, lihat dulu siapa yang lebih baik rumahnya, siapa yang lebih baik tempat pertemuannya, kami atau kalian? Kami. Berarti tidak benar itu yang kalian baca itu. Itu syair itu, atau kesempatan lain mereka mengatakan itu sihir, atau itu celotehan orang gila. Ya subhanallah. Mengukur al-haq dengan kemewahan, kemegahan. Ya. Ini jahiliyah yang seperti ini. Nah, Faqala ta'ala raddan alaihim, maka Allah mengatakan sebagai bentuk bantahan atas mereka, wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak ya yang telah kami binasakan sebelum mereka, min qarnin, dari qarnin, dari umat umat yang ada, hum ahsanu asasan wa riya, mereka yang kami binasakan itu lebih baik asasnya, lebih baik alat rumah tangganya. Apa yang kalian banggakan? Teknologi apa yang kalian banggakan? Wariyan, dan lebih sedap dipandang mata. Berarti ini bukan tolak ukur dalam mengukur kebenaran. Karena seandainya mereka benar di atas Allah, tentu Allah tidak membinasakan mereka karena mereka lebih baik ya alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Tapi Allah membinasakan mereka, menunjukkan itu adalah dobit yang batil, kriteria yang batil dalam menolak kebenaran. Wallahu ta'ala alam suhab. Lanjutannya akan kita baca pada pertemuan berikut. Fadhalu barakallahu fikum.